bagi orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. 10 abad lamanya, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Nuh alaihissalam, tidak terjadi perbuatan kesyirikan di muka bumi ini. Umat manusia adalah umat yang satu, semuanya bersatu karena semuanya mengamalkan tauhid. Kapan terjadinya kesyirikan? Ketika adanya orang-orang yang terlalu mengagungkan dan berlebih-lebihan di dalam memuji orang-orang saleh. Bagaimana cara mereka mengagungkan dan memuji orang saleh? Yakni dengan membuat patung-patung atau gambar-gambar bernyawa orang-orang saleh tersebut. Iya, ini awal kali terjadinya perbuatan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang awal kali membuat patung-patung ini belum menyekutukan Allah, tapi mereka melakukan kebid'ahan dengan membuat patung-patung tersebut. Nanti setelah mereka semuanya meninggal, lalu datang generasi berikutnya yang tidak mengetahui hakikat patung-patung tersebut, lalu syaitan membisikkan kepada kaum tersebut bahwa nenek moyang mereka menyembah patung-patung itu. Pada akhirnya patung-patung itu pun disembah. Ini karena sikap berlebih-lebihan di dalam menghormati dan mengagungkan orang-orang saleh. Maka beliau rahimahullahu ta'ala al-muallif memberikan atau membuat satu bab khusus sebagai peringatan bagi kaum muslimin, jangan sampai mengulang kesyirikan yang pernah dilakukan oleh umat terdahulu. Namun kenyataannya banyak di antara kaum muslimin yang juga melakukan hal yang serupa, sehingga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun mengingatkan di dalam sejumlah hadis agar umat ini jangan berlebih-lebihan di dalam menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di dalam memuji orang-orang saleh di kalangan mereka. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang akan kita sebutkan berikut ini. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, wa an Umar radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tutruni kama atratin Nasara ibn Maryam innama ana 'abdun faqulu 'Abdullah wa rasuluh. Dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin Nasara ibn Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku sebagaimana yang dilakukan orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa bin Maryam. Innama ana 'abdun. Aku ini hanyalah seorang hamba. Faqulu 'Abdullah wa rasuluh. Maka katakanlah Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Baik. Hadis ini terdapat larangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada umatnya, bahwasannya jangan sampai umat ini berlebih-lebihan di dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana yang pernah dilakukan oleh orang-orang Nasrani kepada Isa bin Maryam. Sebab hal itu dapat mengantarkan kepada kesyirikan, sebagaimana telah terbukti bahwa umat Nasrani menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan Nabi Isa bin Maryam. Iya. Dan sungguh apa yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini benar-benar terjadi. sebagaimana yang pernah kita sebutkan di dalam syair-syair Barzanji atau syair-syair yang biasa dibaca pada peringatan Maulid. Di situ ada sebuah perkataan, ya akramal khalqi ma liman aluzu bihi siwaka inda hululil hadithil amam. Wahai makhluk yang termulia, tidak ada tempat aku bergantung atau berlindung selain kepadamu ketika aku ditimpa suatu musibah yang merata. Ya. Ini menunjukkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menganggap beliau sebagai zat yang bisa melindungi. Ya. Bahkan dia mengatakan tidak ada tempat berlindung selain kepadamu. Dan menyamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa bin Maryam. Iya. Termasuk juga dalam bentuk gulu berlebih-lebihan di dalam menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perbuatan-perbuatan kebid'ahan. Ya. Seperti perayaan Maulid Nabi yang tidak dicontohkan sedikit pun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau hidup, beliau tidak pernah melaksanakan ulang tahunnya, tidak pernah merayakan ulang tahunnya. Demikian pula para sahabat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, demikian pula ketika beliau telah meninggal, mereka tidak merayakan perayaan kelahiran atau kematian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal para sahabat orang-orang yang harus kita contohi, dan mereka adalah orang-orang yang paling kuat ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para tabi'in, imam yang empat sama sekali tidak mencontohkan hal tersebut. Dan hal itu tidak diragukan lagi termasuk bentuk al-ghulu, berlebih-lebihan di dalam menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, innama ana 'abdun faqulu 'Abdullah wa rasuluh. Aku ini hanyalah seorang hamba seperti kalian juga, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Maka perkataan ini menafikan sifat ifrat dan tafrid. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah seorang hamba Allah, menafikan sifat ifrat, yaitu berlebih-lebihan ya di dalam menghormati dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikatnya beliau hanya manusia biasa seperti kita juga, makan dan minum, menikah, memiliki keturunan, selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, terluka ketika perang dan seterusnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk mengatakan, "Kullu amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak bisa memberikan suatu kemanfaatan kepada diriku sendiri, tidak pula suatu kemudaratan kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula beliau tidak mengetahui perkara ghaib. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su'. Kalau aku mengetahui perkara ghaib, tentunya aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan ditimpa satu keburukan sedikit pun. Kenyataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud terluka kepalanya dan pecah gigi beliau. Karena beliau tidak tahu perkara gaib. Andaikan beliau tahu apa yang akan menimpa beliau, tentunya beliau sudah menghindar. Namun beliau diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabarkan kepada manusia Walau kuntu alamul ghaiba lastakthartu minal khair wama mastaniyasu. Andaikan aku tahu perkara ghaib, tentunya aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan ditimpa satu keburukan sedikit pun. Meskipun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga menafikan sifat tafrid, berlebih-lebihan atau meremehkan, karena kita tahu beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang pertama ifrat, berlebih-lebihan di dalam menghormati dan menyanjung seorang nabi, adalah sifat orang-orang Nasrani. Sedangkan at-tafrid, meremehkan, bahkan memusuhi dan membunuh para nabi, adalah sifat orang-orang Yahudi. Kita tidak boleh mengangkat Nabi SAW melebihi kedudukannya. Demikian pula, kita tidak boleh meremehkan beliau, termasuk meremehkan sunnah-sunnah beliau, karena itu adalah sifatnya orang-orang Yahudi. Padahal beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah perintahkan kita untuk meneladani beliau. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu bapak seorang dari kalian, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dalam sejumlah ayat, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati sesuai dengan izin Allah. Wa in tuti'uhu tahtadu. Apabila kalian taat kepadanya, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Juga firman Allah, dan taatlah kepada rasul agar kalian mendapatkan rahmat. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari rasul, maka terimalah, sedangkan apa yang dia larang, maka tinggalkanlah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun seorang hamba seperti biasa, seperti kita juga, tidak boleh kita persekutukan dengan Allah, tidak memiliki karakter rububiyah wal uluhiyah sedikit pun, tetapi dia adalah utusan Allah yang kita diperintahkan untuk meneladani beliau. Baik. Syahidnya, hadis ini melarang kita untuk berlebih-lebihan di dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebab hal itu bisa mengantarkan kepada perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana telah terjadi pada umat ini. Hadis ini juga menunjukkan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, sehingga beliau senantiasa menasihatkan umatnya agar meraih kebaikan dan terhindar dari berbagai macam keburukan-keburukan. Baik. Hadis ini juga terdapat pelajaran yang sangat besar, yakni larangan tasyabbuh bil kuffar, larangan menyerupai orang-orang kafir, baik dari kalangan orang-orang Nasrani, Yahudi, dan semuanya. Tidak boleh kita tasyabbuh, menyerupai dengan orang-orang kafir. Baik. Dalil yang berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghuluwa fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati-hati kalian dengan sifat al ghulu, berlebih-lebihan di dalam agama, karena sesungguhnya yang telah membinasakan generasi sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani, itu karena sifat gulu ini, berlebih-lebihan di dalam beragama. Baik. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, dan beliau mensahihkannya dan disepakati oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Baik. Hadis ini merupakan tahdzir, peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sifat gulu. Bahkan beliau mengabarkan al-gulu telah menyebabkan binasanya umat terdahulu. Baik binasa agama mereka, yaitu mereka menyekutukan Allah, maupun binasa jasad-jasad mereka, dikarenakan kemaksiatan yang mereka lakukan, lalu Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, apa yang telah menimpa umat terdahulu, jangan sampai menimpa umat ini. Dalam semua keadaan, dalam semua amalan, perkataan, ibadah-ibadah, tidak boleh gulu. Dan asalnya hadis ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang sahabat untuk mengambil batu kecil agar dilemparkan untuk beliau pakai untuk melempar jamrah. Untuk beliau pakai untuk melempar jamrah, yakni ketika haji. Lalu diambillah batu kecil. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya, seperti inilah batunya." Artinya tidak terlalu besar. Kalau mengambil batu besar, apalagi sampai melempar dengan sandal, maka ini termasuk bentuk al-ghulu, berlebih-lebihan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, "Iyyakum wal-ghulu." Hati-hati kalian dengan sikap al-ghulu, berlebih-lebihan. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Karena sesungguhnya di antara yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah sifat al-ghulu, ya, berlebih-lebihan di dalam beragama. Sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya, di antara bentuk al-ghulu kaum Yahudi dalam menghormati Uzair alaihi salam, mereka katakan Uzair itu anak Allah. Dan mereka menyembah Uzair. Dan orang-orang Nasrani sudah jelas, mereka mengatakan Nabi Isa alaihissalam dengan segenap mukjizat yang Allah berikan kepadanya, dia adalah anak Allah. Dia adalah anak Allah. Dia adalah satu sesembahan dari yang tiga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah membantah ucapan mereka. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalathah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu atau sesembahan itu adalah satu dari yang tiga. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah atau sesembahan itu adalah Isa bin Maryam atau Yesus bin Maryam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, jangan sampai kita berlebih-lebihan seperti mereka. Baik. Maka pelajaran yang paling terpenting dalam hadis ini adalah larangan al-ghulu dan penjelasan akan buruknya akibat dari perbuatan al-ghulu ini. Bisa membinasakan agama seseorang dan bisa membinasakan dirinya, baik di dunia dan terlebih di akhirat kelak. Hadis ini juga menunjukkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan kesyirikan terjadi pada umat ini, sehingga beliau memperingatkan, bukan saja peringatan syirik itu diperingatkan, tetapi semua yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan juga telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya wali muslimin. An ibn Mas'udin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda halakal mutanatti'un qalaha salasan. Binasalah al-mutanatti'un, orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam ucapan mereka. Beliau menyampaikannya sebanyak 3 kali. Celakalah orang-orang yang berlebihan. Celakalah orang-orang yang berlebihan. Celakalah orang-orang yang berlebihan di dalam ucapan mereka maupun di dalam ibadah dan selainnya. Maka hadis ini juga merupakan peringatan, jangan berlebih-lebihan. Ya. Tetapi bersikaplah pertengahan. Jangan terlalu keras, jangan terlalu lembek. Bersikaplah pertengahan. Sebagaimana Islam adalah agama pertengahan di antara agama-agama yang ada. Di antara contoh pertengahannya Islam di dalam menyikapi Rasul. Kalau kaum Yahudi meremehkan Rasul, kaum Nasrani menyembah Rasul, maka Islam di pertengahan. Mereka menghormati Rasul, tetapi tidak sampai menyembahnya. Demikian dalam segala permasalahan, Islam itu selalu berada di pertengahan. Demikian pula ulama kita menjelaskan, Ahlu Sunnah selalu berada di tengah, di pertengahan antara al-ifrad wa tafrid, sikap meremehkan atau berlebih-lebihan dan sikap meremehkan. Sikap berlebih-lebihan dan sikap meremehkan antara kelompok-kelompok ahlul bidah yang ada. Kita berikan beberapa contoh bagaimana 2 sisi ini, antara meremehkan atau berlebih-lebihan dan meremehkan. Iya. Di dalam masalah akidah misalnya, di dalam masalah tauhidul asma wa sifat, ada yang gulu berlebih-lebihan di dalam menetapkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka sampai menyamakan nama Allah atau sifat-sifat Allah dengan sifatnya makhluk. Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, mereka samakan dengan pendengaran dan penglihatannya makhluk. Karena kata mereka, Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengajak kita berbicara kecuali dengan apa yang dipahami oleh bahasa kita. Yang namanya pendengaran penglihatan ya seperti kata yang ada pada makhluk. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menafikan hal tersebut. Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain ada yang gulu di dalam menafikan. Ya. Dalam rangka untuk tanzih, menyucikan Allah Subhanahu wa taala, tapi gulu berlebih-lebihan. Sehingga mereka mengingkari sejumlah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala karena alasan mereka, kalau kita yakini itu sebagai nama atau sifat Allah, berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Iya. Jadi mereka tidak mengakui Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat. Karena kata mereka, kalau seperti itu berarti sama dengan makhluk. Maka mereka pun menafikan atau mengingkari sejumlah sifat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahli sunnah wal jamaah menetapkan tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan sifat-sifat Allah sesuai zahirnya dan meyakini sifat Allah itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini contoh sifat al-ifrat wa tafrid, berlebih-lebihan dan merenehkan di dalam akidah. Adapun contoh di dalam ibadah, contoh al-gulu wal-ifrat seperti yang ada pada kaum Khawarij, di mana mereka gulu dalam al-khauf, takut kepada Allah, sampai-sampai mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Menurut mereka, orang yang mencuri, berzina, minum khamar itu kafir. Ini gulu berlebih-lebihan, mengkafirkan orang yang melakukan perbuatan maksiat padahal perbuatan itu bukan kekafiran. Termasuk juga kaum Mu'tazilah yang mengatakan pelaku-pelaku dosa besar itu dia berada di satu posisi, di antara dua posisi. Yakni bukan muslim dan bukan kafir. Tetapi Khawarij dan Mu'tazilah meyakini sama-sama mereka kekal di dalam neraka. Sebaliknya, ada yang meremehkan, yakni kaum Murji'ah, sehingga mereka mengatakan tidak apa-apa berbuat maksiat. Orang yang berbuat maksiat dan orang yang taat kepada Allah imannya sama. Ini kata mereka. Mereka mengatakan kemaksiatan itu tidak bisa mengurangi keimanan, sehingga mereka tidak takut berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua bentuk, al-gulu wa tafrid. Adapun ahlus sunnah berada di pertengahan. Ahlus sunnah mengatakan orang yang berbuat maksiat, pelaku dosa besar, dia tetap mukmin tapi naqisul iman. Tapi imannya berkurang atau imannya lemah, tapi tidak sampai membuat dia kafir. Namun tidak pula mengatakan dia imannya sempurna sebagaimana orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mengingatkan, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim." Peringatkan kepada hamba-hambaku, kabarkan kepada hamba-hambaku, aku Maha Pengampun dan Penyayang, dan azabku adalah azab yang pedih. Mengingatkan kedua kelompok ini, kedua bentuk, al-gulu dan tafrid. Contoh lain, al-gulu di dalam muamalat. Ya. Gulunya sebagian orang-orang sufiyah sampai mengharamkan semua perkara-perkara dunia. Mereka menganggap kalau orang sibuk dengan masalah dunia berarti melupakan akhirat. Sampai ada di antara mereka tidak mau menikah, tidak mau bekerja, dan mengharamkan sejumlah perkara dunia, dan mereka mengira itu adalah zuhud. Padahal itu adalah tipuan syaitan. Di sisi yang lain, ahlul dunia menghalalkan semua yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai menghalalkan riba. Segala cara boleh menurut mereka. Menipu pun tidak masalah. Demi untuk apa? Penguatan ekonomi, kata mereka. Dan seterusnya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang mukmin yang sejati memandang dunia ini hanya sebagai sarana untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dunia ini bisa digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh menghalalkan segala cara. Dan harus tetap taat kepada Allah di dalam menjalani kehidupan dunia ini, di dalam berdagang, di dalam bekerja, mencari nafkah, ke kebun dan seterusnya. Tetap mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Contoh lain, bentuk gulu di dalam adat. Ada orang-orang yang begitu berpegang teguh dengan adat. dengan alasan ini sudah peninggalan nenek moyang, sudah turun-temurun dilakukan. Walaupun kenyataannya bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk gulu yang telah diperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati kalian dengan gulu, karena telah membinasakan generasi sebelum kalian. Mereka berpegang teguh dengan adat, walaupun kenyataannya adat tersebut bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada kesyirikan di situ. Maka yang seperti ini tidak dibenarkan. Di sisi yang lain, ada orang-orang yang sama sekali tidak mau mengikuti adat dengan alasan itu terbelakang, kuno, ketinggalan zaman. Ya. Lalu mereka ternyata mengikuti adatnya orang-orang kafir. Adatnya orang-orang kafir. Karena yang demikian itu yang lebih tren katanya, yang sesuai zaman. Ya. Padahal adat-adat yang ada di masyarakat juga tidak semuanya jelek, tidak semuanya baik dan tidak semuanya jelek. Yang jelek jangan diikuti, yang baik jangan ditinggalkan. Ini bentuk-bentuk gulu, ya. Baik dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalat, maupun di dalam adat. Baik. Maka kesimpulannya, syariat kita membimbing untuk bersikap pertengahan di dalam segala hal. Karena sikap berlebih-lebihan itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan, dan sikap meremehkan bisa mengantarkan kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka hendaklah kita senantiasa mencontoh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan orang yang mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai orang yang gulu. Orang yang gulu adalah orang yang melampaui batas, melebihi apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, yang tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang gulu di dalam meremehkan. Maka hendaklah bersikap pertengahan, tetap mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melakukan hal tersebut. Barangkali ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Demikian tadi apa yang telah dijelaskan oleh Al-Ustaz Abdullah Sufyan. Dan langsung saja kita memasuki sesi tanya jawab. Dan ini telah banyak pertanyaan yang telah masuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Sekali lagi kepada para pendengar radio Dakwah Salafiyah yang ingin bertanya, silakan kirimkan saja pertanyaannya sebagaimana biasa ke nomor 0813 949 72127. Mungkin langsung saja Ustaz untuk memberikan jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Gimana hukumnya kalau orang yang melihat kemaksiatan judi atau minum-minum? Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisani. Fa in lam yastati' fa bi qalbi. Wa dzalika adhaful iman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang melihat satu kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya kalau dia mampu. Kalau dia tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Dia sampaikan nasihat. Kalau tidak mampu juga, maka cukup dia benci di dalam hati. Dia tidak ridho, tidak setuju dengan kemaksiatan tersebut. Karena itulah, dan itulah selemah-lemah iman. Yani hanya membenci dalam hati. Baik. Dan lama kita menjelaskan maksud merubah dengan tangan, kalau kita memang memiliki wewenang untuk itu. Seperti

sehingga tersisa misalkan 1 juta. Ya, tersisa hutangnya 1 juta. Sedangkan harga motor bisa 5 juta. Kalau dijual 5 juta, maka yang biasa terjadi, orang yang digadaikan ini, atau pegadaian ini, mengambil semuanya. Ya, padahal, haknya tinggal 1 juta. Mestinya dia ambil 1 juta saja, kemudian 4 juta diberikan kembali kepada pemilik motor tersebut. Ini yang sebenarnya. Baik. Kemudian penyimpangan yang lain, yang biasa terjadi di pegadaian, ya adanya bunga. Ya. Meminjam 1 juta, diwajibkan untuk membayar selama 11 kali setoran, masing-masing setoran 100 ribu. Berarti hasilnya menjadi 1.100.000. Ini jelas, termasuk riba. Ya. Maka inilah beberapa permasalahan ya, di dalam masalah gadai ini. Baik, wallahu a'lam. Bagaimana apabila masjid yang ada di sekitar kita semuanya ada kuburan? Apakah boleh sekali-kali sholat di rumah karena kalau zuhur sama asar enggak ada jemaahnya dan masjidnya jauh dari rumah? Bahkan tidak boleh sholat di masjid tersebut. Ya. Lebih baik sholat di rumah daripada sholat di masjid yang terdapat kuburannya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis telah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Iya. Menjadikan kuburan sebagai masjid itu dijelaskan para ulama, apakah membangun masjid di situ atau salat di situ, sama saja maknanya. Iya. Dan insyaallah taala akan datang penjelasan ya, bab tentang masalah beribadah di kuburan. Iya. Jadi tidak boleh ya. Lebih baik dia sholat di rumah dibanding sholat di masjid yang ada kuburannya. Atau mencari masjid walaupun jauh tapi masih bisa dijangkau ya, masih bisa dijangkau, mungkin punya kendaraan ya. Maka walaupun jauh tetapi tidak ada kuburan ini, itu yang lebih afdal ya. Itu yang seharusnya. Taib. Wallahu ta'ala a'lam. Ada saudara pinjam uang renten ratusan ribu dan sudah dibayar 400 ribu dianggap lunas. Tapi beberapa tahun kemudian tukang rentennya datang lagi minta uang 2 juta karena bunganya. Apakah wajib membayar atau dibiarkan? Jika sudah dianggap lunas sesuai perjanjian yang 400 ribu tadi, maka kalau dia datang lagi gak perlu dibayar ya, karena sudah dianggap lunas sesuai perjanjian. Baik, kalau dia datang lagi enggak perlu dibayar. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah boleh meminta uang harian atau bulanan buat pegangan kepada suami? Apakah kalau dikasih uang tersebut halal untuk istri? Salahkah atau dosakah istri meminta uang kepada suami? Tolong beri nasihat tentang berumah tangga dan disertakan dalilnya. Boleh insyaallah ta'ala seorang istri meminta sejumlah harta untuk kebutuhannya dan juga kebutuhan anaknya. Dan ini bukan termasuk meminta-minta yang tercela, sebab itu sudah merupakan hak istri. Ya, dia hanya sekedar meminta haknya. Baik. Hanya saja tidak mesti harus sebulan. Ya, tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami. Ya. Tidak boleh juga meminta hal-hal yang di luar batas kemampuan suami. Ya. Kalau sudah seperti ini, maka itu berlebih-lebihan ya. Dan bisa membawa kepada dosa. Baik. Adapun nasihat ringkas tentang rumah tangga, hendaklah rumah tangga dijadikan wadah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras siksaannya. Maka hendaklah rumah tangga itu dijadikan sarana untuk saling tolong-menolong. Tolong-menolong di dalam kebaikan dan takwa. Ya. Di antara bentuk tolong-menolong adalah saling nasihat-menasihati. Saling nasihat-menasihati. Terutama apabila ada salah seorang suami atau istri melakukan kesalahan, maka wajib bagi mereka untuk saling menasihati dengan lemah lembut tentunya. Ya. Dan Nabi SAW telah mengingatkan untuk selalu menunjukkan akhlak yang baik di dalam rumah tangga. Saling nasihat-menasihati dengan lemah lembut. Beliau bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanahum khuluqa. Wa khiyarukum khiyarukum linisaikum khuluqa." Nabi SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya terhadap istri-istrinya. Dan juga sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang paling baik terhadap istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku sendiri. Iya. Namun seorang istri jangan mengharap suaminya itu seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia sendiri tidak mau menjadi seperti Aisyah radhiyallahu taala anha. Demikian pula seorang suami, dia mengharap istrinya seperti Aisyah, dia sendiri tidak mau berusaha mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi berusaha bersama, saling menasihati, saling mengingatkan dan ta'awun di dalam albir wat taqwa. Wallahu taala a'lam. Apakah seorang lelaki yang sudah menikah, orang tuanya masih berhak ikut campur urusan rumah tangganya, yang sementara masih tinggal bersamanya, dan masih wajibkah atasnya meminta izin dengan setiap urusannya dengan istrinya, sementara istrinya tidak suka dalam keadaan tersebut? Pertama, campur tangan seperti apa yang dimaksudkan? Kalau campur tangan sekedar untuk menasihati, bahkan sekali-kali menambah uang belanja, maka ini bagus. Ini yang seharusnya. Orang tua tidak membiarkan anak-anaknya begitu saja walaupun sudah menikah. Kalau anaknya membutuhkan bantuan, dia memberikan bantuan. Baik. Kemudian, apakah wajib meminta izin dalam setiap urusan? Tidak dalam setiap urusan, tapi wajib meminta izin dalam urusan-urusan yang bisa mengurangi hak orang tua. Apalagi anak laki-laki. Anak laki-laki itu, dia harus lebih mementingkan orang tuanya dibanding anak dan istrinya. Ya. Di dalam syariat, demikian ditetapkan. Anak laki-laki lebih harus mementingkan orang tuanya, mengutamakan orang tuanya dibanding anak dan istrinya. Berbeda dengan istri, berbeda dengan seorang wanita. Ya. Dia lebih harus mengutamakan suaminya dibanding orang tuanya sendiri. Baik. Maka dalam urusan-urusan yang bisa mengurangi hak orang tua, harus meminta izin orang tua. Ya, seperti mau melakukan safar, mau melakukan perjalanan jauh, jelas akan mengurangi hak orang tua. Ya, karena kewajiban anak untuk selalu bersama orang tuanya, berbakti kepadanya, menjaganya, berkhidmah kepadanya. Ketika dia melakukan safar, harus meminta izin kepada orang tua. Bahkan pergi jihad sekalipun. Ya. Pergi berjihad, menuntut ilmu, harus meminta izin kepada orang tua. Ya, meskipun dalam menuntut ilmu ini ada perincian. Ya, ulama kita mengatakan, kalau orang tua membutuhkannya, ya, maka hendaklah dia berusaha menuntut ilmu tanpa harus meninggalkan orang tuanya. Ya. Tetapi kalau ada orang lain, ada saudara lain yang bisa memenuhi kebutuhan orang tua, ya, sementara dia menuntut ilmu adalah ilmu yang sangat penting yang dengannya agamanya tidak bisa tegak, maka tidak apa-apa dia pergi walaupun tanpa izin orang tua. Baik. Demikian wallahu taala alam. Menurut salafi, apa tanggapan tentang doa Kanzul Arsh dan doa Akashah dan Tawasul? Apakah ada kesyirikan di dalamnya atau tidak? Baik.

di depan khalayak ramai, ya, apakah itu melalui demo, melalui mimbar-mimbar masjid, ataupun melalui media massa cetak maupun elektronik, adalah satu bentuk pemberontakan kepada pemimpin kaum muslimin. Tidak dibenarkan. Iya. Kalau ghibah saja antara sesama muslim itu tidak boleh, apalagi kepada para pemimpin kaum muslimin. Dan hal tersebut bisa mengantarkan kepada pemberontakan dengan senjata. Iya. Menghasut masyarakat untuk memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, atau minimalnya menghasut masyarakat untuk tidak taat kepada pemerintah kaum muslimin dalam perkara yang bukan maksiat. Padahal Allah telah memerintahkan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah Allah, ketaatlah Rasul, dan taatlah pemimpin kalian. Artinya dalam hal yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang menjatuhkan wibawa pemerintah di depan umum seperti dalam demo-demo, hal ini bisa mengantarkan kepada kudeta masyarakat dan bisa mengantarkan pada ketidaktaatan masyarakat dalam hal yang ma'ruf. Ya, dan hari-hari ini kita mendengarkan apa yang terjadi di Mesir berupa kekacauan, dan sebelumnya di Tunisia berupa kekacauan-kekacauan. Ya. Tertumpahnya darah, matinya kaum muslimin. Karena apa? Karena adanya orang-orang yang menentang pemerintah secara terbuka. Ini akibat-akibat buruk dari hal tersebut. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang dalam sejumlah hadis seorang itu menentang penguasa kaum muslimin. Meskipun penguasa itu melakukan kemungkaran. Ya, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir 'alaih. Fa innahu man faraqa al-jama'ata shibran famata illa mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang melihat satu kemungkaran pada amirnya, pada pemimpinnya, maka hendaklah dia bersabar. Karena barang siapa yang memisahkan diri dari pemerintah kaum muslimin, memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, baik dengan kata-kata maupun dengan senjata, kemudian dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Ya. Siapapun yang memimpin demo tersebut, apakah dia seorang kiai, seorang ustaz, tokoh agama, cendekiawan, sama saja. Kalau mereka menyelisih syariat Allah, maka kita tidak boleh membenarkannya. Ini peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana sebenarnya petunjuk beliau di dalam menasihati penguasa? Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah dari sahabat yang mulia Iyad bin Ghanam radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan falyubdihi alaniyatan." Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, maka janganlah dia nampakkan secara terang-terangan. Kalau orang demo jelas-jelas, ya, menampakkannya secara terang-terangan. "Walakin ya'khudhu biyadihi falyakhlu bihi." Tetapi hendaklah dia ambil tangannya dan menyepi dengannya. "Fa in qabila minhu fadzak wa illa kana qad adda alladhi alayh." Kalau nasihatnya diterima, maka itu yang diinginkan. Kalau tidak, kita sudah menyampaikan kewajiban kita. Ya, sudah melakukan kewajiban kita. Ini yang diteladankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hal ini tidak harus persis seperti yang ada dalam hadis, mengambil tangannya, menyepi dengannya. Tetapi bisa melalui cara-cara lain, yang penting jangan dilakukan secara terang-terangan. Bisa dengan menyurat, bisa dengan SMS, telepon, atau bisa menghubungi seseorang yang memiliki akses kepada penguasa tersebut. Iya. Walaupun sudah tidak ada jalan lain untuk menasihati penguasa, ataupun sudah dinasihati tapi masih membandel, itu pun tidak dibenarkan. Ya. Tidak dibenarkan untuk melakukan pemberontakan, baik dengan kata-kata maupun dengan senjata. Dan dalam sejarah Islam yang pertama melakukan pemberontakan dengan kata-kata ini, ya, yang pertama melakukan demo adalah kaum Khawarij yang bernama Dzul Khuwaisirah. Di depan khalayak ramai dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'dil ya Muhammad. Berlaku adillah kalau engkau wahai Muhammad." Ini yang dilakukan oleh orang Khawarij. Ya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Kalau aku tidak berlaku adil, maka siapa lagi yang bisa berlaku adil?" Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak bisa berlaku adil. Demikian pula pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, demo kedua yang terjadi dalam Islam. Mereka mendemo Utsman bin Affan yang berakhir pada pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Siapa yang melakukannya? Kaum Khawarij. Ya. Maka hati-hatilah, ya. Jangan sampai kita menjadi kaum Khawarij, ya, yang menentang pemerintah kaum muslimin, melakukan pemberontakan baik dengan kata-kata maupun dengan senjata. Iya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Kilabun nar syarru qatla tahta adini sama." Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Dan seburuk-buruknya makhluk yang terbunuh di kolong langit ini. Ya. Jadi demonstrasi atau menulis kejelekan pemerintah, menjatuhkan wibawa pemerintah di media massa, itu tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Kalau pemerintah ada penyimpangan, silakan datang dan nasihati baik-baik. Kenapa kita tidak mau kalau kita digibahi? Kita tidak mau kalau kita punya aib lalu disebarkan di media massa. Tetapi kalau pemerintah, kenapa kita sebarkan? Padahal kita sendiri tidak mau kalau diperlakukan demikian. Dan hal tersebut juga bisa membuat hubungan yang tidak baik, ya, atau merusak hubungan antara pemerintah dan masyarakatnya. Sehingga ulama seluruhnya sepakat, ulama ahlu sunnah wal jamaah seluruhnya sepakat, tidak boleh, ya, menasihati pemerintah secara terang-terangan, karena itu bagian dari pemberontakan, ya, kepada pemerintah kaum muslimin. Baik, demikian wallahu ta'ala a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya, kalau istri paman jadi muhrim apa enggak? Dan pamannya suami jadi muhrim apa enggak? Tidak, ya, tidak menjadi mahram. Ya. Tapi jadi muhrim mungkin, kalau dia berihram untuk haji atau umrah, maka dia jadi muhrim. Tapi kalau jadi mahram, sebagai orang yang haram untuk dinikahi, itu tidak. Iya. Jadi andaikan suami itu meninggal, si istri ini boleh menikah dengan pamannya suami. Baik, kalau suami punya istri, istrinya meninggal, dia boleh menikah dengan bibinya, karena bukan mahram, ya. Sehingga tidak boleh kemudian bergaul bebas, ya, berikhtilat atau sampai berdua-duaan antara yang bukan mahram tersebut. Baik, saya sudah mendengarkan pertanyaan yang saya kirim kemarin. Katanya Wali Songo tidak pernah sholat. Terus dikatain cuma bertapa. Iya. Pertanyaan saya, tahu dari mana Wali Songo tidak sholat? Bila pertanyaan saya menyinggung, saya minta maaf. Baik. Ini kita jawab. Ini salah paham. Ya, salah paham dari jawaban kami. Ya. Kita tidak mengatakan Wali Songo tidak sholat. Justru kita mau meluruskan berita, meluruskan cerita. Ya. Yang mana cerita itu justru bisa merendahkan Wali Songo. Ya. Kan ada cerita, cerita yang beredar di masyarakat, bahwa Sunan Kalijaga menjaga kali. Ya. Menjaga kali berhari-hari, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Ya. Sampai jenggotnya yang tadinya pendek, udah panjang, lebat.